Apakah hukum beri zakat pada ayah ibu kandung terus pada anak lelaki perempuan yang telah berkahwin dan hidup dalam keadaan susah, fakir, miskin? Ha, baik. Apabila orang yang bawah nafkah kita itu susah dan kita senang, maka wajib kita tanggung nafkah. Bila kita wajib tanggung nafkah, tak sah kita beri zakat atas nama fakir dan miskin. Tetapi atas asnah lain sah. Batu ayah tak boleh berikan anak zakat sebab anak miskin. Kerana bila anak miskin, ayah wajib tanggung anak. Anak tak boleh beri zakat ke ayah. Kalau pun ayah tu papa kerdana atas nama fakir miskin. Tapi sebab apa? Sebab bila anak senang, ayah susah, anak wajib tanggung ayah. Bila siapa yang wajib kita tanggung, ayah beri zakat. Zakat setahun sekali, nafkah sebulan sekali. Faham lagi? Neh? Tapi kalau atas asnah yang lain boleh. Faham tak? Neh? Ayah dia beri zakat pada anak kerana anak dia baru masuk Islam. Mu'allah boleh. Anak beri zakat ke ayah kerana ayah fi sabilillah perang di Palestin. Boleh. Faham tak? Atas nama fakir miskin tak boleh. Melainkan tua dengan menantu. Kerana mertua tak wajib tanggung menantu.